السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-104, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan kita memasuki pasal yang kelima tentang pembahasan yang populer di Indonesia dan tidak jarang menjadi menjadi bahan kajian yang menarik dan harus kita kaji terus-menerus, tentunya atas dasar kajian ilmiah dan juga atas dasar ukhuwah Islamiyah. Pasal yang akan kita bahas hari ini terkait dengan al-bid'atu, atau kita katakan dalam bahasa Indonesia bid'ah, ya bid'ah. Secara bahasa itu berasal dari kata bada'a, badal'ain, bada'a, ya, yang memiliki pengertian ibtida'u syai wa sun'uhu la an mithalin sabiqin. Permulaan sesuatu dan membuat sesuatu tidak dengan contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Jadi permulaan sesuatu atau menciptakan sesuatu tanpa ada contoh yang semisal dengannya, tanpa ada contoh sebelumnya, an misalin sabiqin, tidak ada contoh sebelumnya. Definisi itu didapatkan dari kitab Mu'jam Maqayis. Ini terkenal kalau dalam kajian-kajian ilmiah, ini termasuk mu'jam yang mu'tamad, ya, yang diakui sebagai sumber ketika mendefinisikan satu definisi bahasa. Dalam definisi yang lain secara bahasa dikatakan ihdathu syai'in lam yakun lahu min qabl khalqun wala dzikrun, membuat sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak dikenal atau tidak ada, ya, baik secara kebendaannya ataupun penyebutannya. Tidak ada perbuatannya, tidak ada kebendaannya pun tidak ada, disebut pun tidak ada. Artinya benar-benar baru. Ya, benar-benar baru. Maka kesimpulannya, kata beliau, secara bahasa kebid'ahan itu adalah khilafu as-sunnah, lawan daripada sunnah. Jadi kalau dikatakan bid'ah, maka kalau tauhid misalnya berhadapan dengan syirik, taat berhadapan dengan maksiat, kan begitu, ya. Maka kebid'ahan kalau dihadap-hadapkan, maka dia berhadapan dengan as-sunnah, karena as-sunnah yang memiliki dasar, memiliki sandaran, memiliki pijakan. Tapi kalau kebid'ahan tidak memiliki dasar, ya tidak memiliki pijakan, tidak memiliki contoh sebelumnya. Oleh karenanya dikatakan di sini khilafus sunnah, sesuatu yang menyelisihi sunnah. Wa hiya ismu lima butudi'a fid dini wa ghairihi. Dan dia adalah kata yang menunjukkan sesuatu yang dibuat-buat dalam agama atau selainnya. Oleh karenanya nanti akan kita pahami ada bid'ah dalam pengertian bahasa, ada bid'ah dalam pengertian syariat. Ya, dan masing-masing tentunya memiliki hukum. Ada bid'ah dalam pengertian bahasa, segala sesuatu yang memang tidak ada contohnya, baik dia terpuji ataupun tercela. Segala sesuatu yang tidak memiliki misal, sabiq, tidak memiliki contoh sebelumnya, terlepas apakah dia terpuji atau tercela. Artinya kalau pengertian bahasa masih umum. Tapi bid'ah yang tercela secara spesifik adalah terkait dengan permasalahan agama atau terkait dengan permasalahan ibadah sebagaimana akan dijelaskan oleh penulis. Lalu dikatakan oleh beliau, wal bid'atu fil istilahi syar'i. Adapun bid'ah dalam pengertian syar'i adalah kullu i'tiqadin au qawlin au fi'lin au tarkin ta'abbada bihillah ta'ala wa laysa fi syar'i ma yadullu ala masyru'iyatihi. Ternyata bid'ah itu luas. Segala macam bentuk keyakinan, segala macam keyakinan itu satu. Atau ucapan itu dua. Atau perbuatan itu tiga. Atau meninggalkan yang dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Keyakinan, ya, keyakinan, perkataan, perbuatan, meninggalkan yang semuanya muncul dalam rangka beribadah kepada Allah. Walaisa fi syar'i ma yadullu ala masyru'iyatihi. Tetapi di dalam syariat tidak ada satupun dalil yang menunjukkan disyariatkannya hal tersebut. Jadi bid'ah itu tidak terbatas seperti yang kita bayangkan hari ini, yaitu masalah perbuatan. Tetapi dia lebih luas. Kata beliau, dia terkait dengan keyakinan. Berarti ada bid'ah dalam keyakinan. Nanti kita katakan bid'ah khawarij, bid'ah syiah, bid'ah mu'tazilah, bid'ah jahmiyah. Ini kebid'ahan yang muncul dalam masalah keyakinan. Dan terkadang muncul dalam bentuk ucapan. Terkadang muncul dalam bentuk perbuatan. Terkadang pula muncul dalam bentuk meninggalkan. Yang semuanya ini dalam rangka beribadah kepada Allah, tetapi tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan disyariatkannya hal-hal tersebut. Ini saya rasa definisi yang bagus ya. Satu definisi yang komprehensif ya, mencakup bagian-bagian yang begitu luas. Ya, bagian-bagian yang begitu luas. Tentunya para ulama, kata beliau, memiliki banyak definisi ya. Ini salah satu definisi yang apa namanya, yang beliau bawakan. Jadi setiap keyakinan ataupun ucapan ataupun kadang berbentuk perbuatan atau berbentuk meninggalkan sesuatu yang dengannya beribadah kepada Allah, tetapi kalau kita periksa dalil-dalil syar'i, baik itu Al-Quran ataupun As-Sunnah misalnya, ya, atau dalil-dalil yang lain yang diakui dalam agama seperti ijma atau kias dan lain sebagainya, kita tidak mendapatkan apa dasar atau pijakan atau dalil atas hal-hal tersebut. Kemudian dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, al-bid'atu tanqasimu bihasabi muta'alliqiha ila thalathati aqsamin. Kalau kita lihat kebid'ahan dari sisi ta'aluknya, dari sisi apa namanya kaitannya dengan yang lain. Bid'ah kalau dilihat dari sisi kaitannya dengan yang lain, kaitannya dengan sesuatu yang lain, dia terbagi menjadi tiga. Al-qismul awwal, kata beliau, al-bid'ah al-i'tiqadiyah, bid'ah dalam bentuk keyakinan. Apa itu? Apa yang dimaksud dengan bid'ah dalam keyakinan? Wahiya i'tiqadu khilafu ma akhbarallahu bihi wa akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah dalam akidah adalah keyakinan yang menyelisihi apa-apa yang telah dikabarkan oleh Allah dan apa-apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah. Kalimatnya kabarkan, bukan perintah, karena akidah ya, karena masalah akidah. Jadi setiap keyakinan, setiap kepercayaan yang menyelisihi apa-apa yang Allah kabarkan dan apa-apa yang Rasul kabarkan, maka itu kita katakan i'tiqad ya al-bid'iyah. Al-i'tiqad al-bid'iyah, yaitu keyakinan yang bid'ah, keyakinan yang menyimpang dari apa-apa yang dikabarkan oleh Allah dan dari apa-apa yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min amthilati hadhihi al-bid'ah, di antara contohnya misalnya bid'atut tamthili awit ta'tili, bid'ah dalam bentuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini kebid'ahan. Ya, dikatakan wajah Allah seperti wajah makhluk, tangan Allah seperti tangan makhluk. Ini kebid'ahan, penyimpangan dalam akidah. Tidak sesuai dengan yang Allah kabarkan. Karena Allah mengabarkan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal, serupa dengan Allah. Dia katakan serupa misalnya. Ada manusia yang memiliki keyakinan tamthil. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kita katakan keyakinan Anda keyakinan bid'ah, yang menyelisihi Al-Quran, As-Sunnah, menyelisihi keyakinan para ulama salaf, ya, para sahabat, ya, dan lain sebagainya. Atau bid'ah ta'til, apa itu ta'til? Yaitu bid'ah dalam bentuk penolakan terhadap nama-nama dan sifat Allah. Seperti bid'ahnya Jahmiyah, ya, Jahmiyah yang menolak apa? Nama-nama dan sifat Allah, ataupun Mu'tazilah, dan yang mengikuti jalan mereka. Yaitu jalannya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Begitupun bid'atu nafyul qadari awil qawli bil jabr. Contoh yang lain adalah kebid'ahan dalam bentuk menolak yang namanya takdir. Ya, menolak yang namanya takdir. Jadi kita sebut dengan qadariyah. Atau kebid'ahan ya jabariyah. Ya, bahwa manusia ini majbur, bahwa manusia ini dipaksa untuk melakukan segala sesuatu dan mereka tidak memiliki pilihan untuk tidak melakukan. Tidak memiliki pilihan sama sekali. Jabariyah yang mengumpamakan manusia seperti daun yang ditiup angin, tidak memiliki pilihan sama sekali. Tentunya ini dua keyakinan yang menyimpang, bid'ah qadariyah dan bid'ah jabariyah. Wal ibtida'u bi'i'tiqadi ma yu'addi ilayhi isti'malu 'ilmi al-kalam wal i'timadu 'ala al-aql al-bashari min at-ta'wili al-batili. Dikatakan beliau, begitupun di antara bentuk bid'ah dalam keyakinan adalah meyakini perkara-perkara yang menjadikan seseorang menggunakan ilmu kalam. Jadi keyakinan berupa memakai ilmu kalam untuk mempertahankan akidah, untuk berdebat di dalam permasalahan akidah. Jadi sebagian kelompok-kelompok Islam seperti misalnya Mu'tazilah misalnya ya, dan yang lainnya, mereka menjadikan ilmu kalam sebagai satu ilmu yang dengannya mereka menetapkan permasalahan akidah. Ya. Dan ini pun termasuk ke dalam kebid'ahan kata beliau. Ya. atau al-i'timad. Apa itu al-i'timad? Bersandar kepada dalil-dalil, bersandar kepada akal manusia, ya, di dalam melakukan takwil yang batil, yaitu apa namanya, mengubah makna dari satu makna yang asli kepada makna yang majas dengan alasan akal. Masa sih seperti ini? Masa sih Allah seperti ini? Jadi mereka menolak apa? Ayat dengan mentakwil, mengubah makna ayat tersebut agar sesuai dengan akal mereka. Oh, ini berbahaya. Dan banyak yang seperti itu. Ya. Di sini penulis membawakan satu nukilan yang bagus dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Penulis kitab Bulughul Maram dan penulis kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari? Setelah Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan perkara-perkara yang dibuat-buat, ya, lalu diketahui oleh para ulama salaf, lalu mereka mengingkari perbuatan tersebut. Jadi Ibnu Hajar menceritakan bahwa ada perbuatan-perbuatan zaman dulu yang dilakukan oleh manusia, ini tidak ada dasarnya, lalu hal itu dilihat oleh para sahabat, lalu sahabat mengingkari perbuatan tersebut. Lalu apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ishtadda inkaru salafi lidhalik ka Abi Hanifata wa Abi Yusuf wa Syafi'i. Luar biasa, sangat luar biasa pengingkaran para ulama di kalangan salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sangat hebat pengingkaran mereka terhadap ilmu kalam. Siapa yang sangat keras terhadap ilmu kalam? Contohnya kata Imam Ibnu Hajar, Abu Hanifah. Begitupun murid beliau, Abu Yusuf. Begitupun Asy-Syafi'i. Wa kalamuhum fi dhammi ahli al-kalam masyhurun. Ucapan Abu Hanifah, ucapan Abu Yusuf, ucapan Asy-Syafi'i yang mencela ahlul kalam masyhur. Sudah sangat terkenal, kata Imam Ibnu Hajar. Wa sababuhu, dan sebabnya adalah annahum takallamu fima sakata anhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu. Karena mereka yang mempelajari ilmu kalam, mereka membicarakan perkara-perkara yang nabi dan para sahabat tidak membicarakannya. Orang yang paling sempurna akalnya nabi, dan orang yang paling baik pemahamannya yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tidak membicarakan hal-hal tersebut, tetapi hal itu diterjang oleh ahlul kalam. Ketika nabi dan para sahabat mendengar sifat-sifat zatiyah, sifat-sifat khabariyah, ketika dikabarkan Allah misalnya yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah wajah rabb kalian, wajah rabbuka wal malaku soffan soffan, dan datang rabb kalian sedangkan malaikat bersaf-saf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat juga mendengar ayat-ayat ini, memahami ayat-ayat ini, tetapi mereka tidak membicarakannya dan tidak menolak dengan akal mereka. Nah, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa para ulama salaf seperti Abu Hanifah, seperti Syafi'i, seperti Abu Yusuf, seperti Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, dan para ulama salaf, kenapa mereka sangat mencela ilmu kalam? Karena ilmu kalam menjadikan, ya, seseorang berani menggugat, berani membicarakan apa-apa yang tidak dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa sabata an Malikin, telah valid dari Imam Malik, annahu lam yakun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar syai'un minal ahwa. Di zamannya Rasulullah, kata Imam Malik, begitupun di zamannya Abu Bakar, Di zamannya Umar tidak ada hawa nafsu. Artinya tidak ada hawa nafsu, tidak ada golongan-golongan yang mengikuti hawa nafsu. Ahlul ahwa wal bid'ah. Tidak ada. Tidak ada golongan, kata beliau, seperti khawarij, seperti rafidah, seperti qadariyah. Lalu dikatakan, وَقَدْ تَوَسَّأَ مَنْ تَأَخَّرَ أَنِ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الْفَاضِلَةِ فِي غَالِبِ الْأُمُورِ الَّتِي أَنْكَرَهَا أَئِمَّةُ التَّابِئِينَ وَأَتْبَعُهُمْ. Dan orang-orang yang datang kemudian, setelah tiga generasi yang terbaik, ya, mereka telah berlebih-lebihan di dalam mendalami perkara-perkara yang diingkari oleh para ulama salaf. Jadi ulama salaf tidak mau membicarakan hal itu. Mereka katakan imroruha kama jaa. Kita lewati ayat-ayat sifat itu sebagaimana datangnya. Kita tidak ta'wil. Kita tetapkan sebagaimana datangnya dalam Al-Quran. Tapi setelah tiga generasi yang terbaik, mulai muncul penyimpangan. Hatta kondisinya sampai-sampai mazaju masailad diyanah, masailad diyanati bikalamil yunan. Mereka olah, mereka campur adukan pembahasan agama dengan pembahasan filsafat Yunani. Itu terjadi ya di zaman Bani Abbasiyah misalnya, ya, terjadi satu gerakan yang masif menerjemahkan kitab-kitab Yunani untuk kemudian dijadikan dasar berakidah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Lalu dikatakan oleh Ibnu Hajar, wa ja'alu kalamal falasifati aslan yarudduna ilaihi ma khalafahu minal athari wa minal athari bitta'wil. Ya, dan mereka menjadikan ucapan-ucapan ahli filsafat sebagai dasar di mana mereka mengembalikan dalil-dalil atau riwayat dari Nabi agar sesuai dengan akal mereka. Ini kan luar biasa. Ya, kaidah-kaidah yang dibuat oleh orang-orang Yunani, ya, yang tidak beriman kepada Allah, dijadikan ukuran, dijadikan standar, diterima atau tidak diterimanya satu ayat atau satu hadis. Ini luar biasa. Dan itu terjadi zaman dulu dan zaman sekarang masih banyak. Ya, yang menjadikan akalnya di atas dalil. Akal dijadikan di atas dalil. Kalau kita kan akal itu alat. Adapun dalil penerang, lampu. Tidak mungkin kita bisa menggunakan akal kita kalau tidak ada penerang. Ibarat kata akal itu mata lah, sederhananya. Akal itu mata. Sedangkan wahyu itu cahaya. Apakah bisa mata melihat kalau tidak ada cahaya? Tidak bisa. Begitu perumpamaan sederhananya, kata para ulama. Jadi akal itu adalah alat untuk berpikir. Tapi dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik kecuali dengan cahaya wahyu. Ya, dengan cahaya wahyu. Seperti sebagaimana mata, kita punya mata, tidak bisa melihat kecuali dengan cahaya. Ada cahaya seperti ini kita bisa melihat. Tapi kalau cahayanya mati, mata kita tidak bisa difungsikan. Itu perumpamaan antara akal dengan wahyu. Lalu dikatakan di sini, hat summa, ini perkataan Ibnu Hajar, summa lam yaktafu bidzalika. Mereka tidak sampai di situ saja, ya, ahlul kalam dari kolongan Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka. Lam yaktafu bidzalika, mereka tidak cukup sampai di situ. Hatta za'amu, sampai mereka mengklaim, menyangka, annalladhi ratabuhu huwa asyraful ulum wa awwaluha bit wa aulaha bit tahsili. Sampai-sampai mereka meyakini bahwa ilmu kalam itu adalah semulia-mulia ilmu. Jadi tidak cukup mereka mentakwil ayat-ayat agar sesuai dengan akal mereka, bahkan mereka mengatakan ilmu kalam, ya, ilmu filsafat dan yang lain sebagainya itu sebagai ilmu yang paling mulia dan ilmu yang paling utama untuk didapatkan. Wa anna man lam yasta'mil mastalo mastalahu alaihi fahuwa ami jahil, dan mereka memiliki keyakinan bahwa orang yang tidak memahami ilmu kalam sebagai orang yang ami, orang yang jahil, sampai seperti itu. Padahal kata para ulama salaf, tidak mempelajari ilmu kalam adalah kepintaran, dan mempelajarinya adalah kebodohan. Itu kata para ulama salaf. Ya, sebagian mengatakan ilmu kalam bagi orang yang tidak pintar dia tidak akan paham, dan bagi orang yang pintar dia tidak perlu ilmu kalam. Orang yang tidak pintar dia tidak paham ilmu kalam, rumit, dan orang yang pintar dia tidak perlu terhadap ilmu kalam. Ya, itu para ulama salaf berkata demikian. Fasa'idu, wah ini perkataan yang bagus dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fasa'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf, masyaallah. Dan orang yang paling berbahagia adalah mereka man tamassaka, yaitu orang-orang yang bertamassuk, berpegang teguh bima kana 'alaihi salaf, dengan apa-apa yang diyakini oleh para ulama salaf. Ya. Apa-apa yang diajarkan oleh para ulama salaf, apa-apa yang dijalankan oleh para ulama salaf, ulama terdahulu, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang setia mengikuti mereka. Wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Dan orang yang paling bahagia itu adalah orang yang menjauhkan dirinya dari apa-apa yang dibuat-buat orang yang datang belakangan. Jadi kebahagiaan kata Ibnu Hajar adalah komitmen dengan manhaj salaf, jalannya para sahabat, dan menjauh dari jalannya khalaf, yaitu apa-apa yang dibuat-buat, ya diada-adakan oleh ulama atau orang-orang yang datang belakangan. Baik. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, itu jenis pertama, yaitu bid'ah dalam masalah keyakinan. Jenis yang kedua adalah al-bid'atul amaliyah. Al-bid'atu al-amaliyah. Ini insyaallah akan coba kita baca di kesempatan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Tipe NKS KLS 96 dari Maxindo untuk kebutuhan usaha dalam membuat aneka kulit pangsit, siomay, gyoza, dan makanan sejenis lainnya. Cocok untuk mendukung usaha resto atau usaha yang bergerak di bidang produksi dumpling skin. Mesin terbuat dari material top quality yang awet dan food grade. Desain kompatibel untuk menunjang produksi secara kontinu. Memproduksi aneka kulit dumpling secara cepat dan efisien dengan ukuran ketebalan hasil akhir yang seragam. Terdapat fitur dua jenis cetakan bentuk bulat dan kotak dengan ukuran diameter 8 cm. Sangat praktis. Cetakan dapat diganti dengan ukuran lainnya. Kapasitas produksi 60 piece per menit secara kontinu. Mudah disetting dan digunakan. Minimalis dan tidak makan tempat, sehingga cocok ditempatkan pada dapur berbagai skala usaha. Mudah dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pemipir jagung tipe PPJ 002 dari AgroWindu. Untuk kebutuhan proses pemipir jagung yang lebih cepat, praktis, serta hasil yang maksimal, digunakan untuk usaha di bidang pertanian, agroindustri, perkebunan, dan masih banyak lagi. Dengan fitur dan keunggulan, mesin minimalis mudah dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha maupun di lapang. Material berkualitas yang awet dan food grade. Bekerja efisien dan cepat dalam memipil jagung. Menggunakan motor listrik yang handal dan awet. Kapasitas pemipilan hingga 240 kg per jam secara kontinu. Dengan dua saluran inlet membuat bahan yang dimasukkan lebih banyak. Konsumsi listrik lebih hemat. Sangat praktis dan produktif. Hasil pemipilan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Hasil jagung pipil jadi lebih rapi dan berkualitas. Dan Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin sering mini MSP sering 36 dari Maxipack. Mau mengemas aneka produksi home industry berdimensi kecil dengan lebih efisien, aman dan tampak profesional. Hasil lebih rapi dan berkualitas, desain minimalis dan elegan, mudah untuk disimpan atau dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha. Digunakan untuk mengemas produk dengan dimensi kecil dan permukaan datar. Multifungsi untuk berbagai kemasan produk seperti kardus kotak handphone, kosmetik, farmasi, stationery, kotak kardus herbal, kemasan makanan, snack, dan masih banyak lagi. Dengan fitur suhu pengemasan 30 hingga 400 derajat Celsius, dimensi plat pengemasan 36 x 20 cm, mudah disetting dan dioperasikan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang kedua ini kembali kami membuka dua layanan. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang dimaksud dengan bahwa sedekah sudah tercover dengan sholat sunat duha? Ada hadis ya yang mengatakan bahwa manusia itu memiliki 360 persendian. Ada 360 persendian di tubuh manusia. Ada lipatan, 360 lipatan-lipatan persendian di tubuh manusia. Dan semuanya kata Nabi harus diberikan sedekah, harus disedekahkan atasnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, ucapan yang baik itu sedekah, memerintahkan yang ma'ruf sedekah, melarang yang mungkar sedekah, mengangkatkan barang ke atas kendaraan seseorang itu sedekah. Tetapi sedekah-sedekah itu bisa kita dapatkan dengan dua rakaat sholat duha. Ya, jadi sholat duha dua rakaat itu setara dengan sedekah sebanyak jumlah persendian yang ada di tubuh kita. Itu keutamaannya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya ikut-ikutan diruqyah padahal kita enggak ada gejala apa-apa? Apakah orang yang sengaja minta diruqyah tidak bisa mendapatkan keutamaan 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab? Itu sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu ya, bahwa masalah nanti ruqyah ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama terkait dengan apa hukumnya meminta diruqyah. Sebagian ulama berpendapat berdasarkan hadis 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, bahwasanya meminta diruqyah adalah perkara yang makruh, dibenci. Sebaiknya adalah ruqyah mandiri. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan meminta diruqyah di situ adalah meminta diruqyah yang tidak syar'i. Kenapa kok ustaz muncul pemahaman meminta ruqyah yang tidak syar'i? Iya, karena di situ disamakan dengan tatoyur, disamakan dengan kai. Sedangkan kalau ruqyahnya syar'i, itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi pernah memerintahkan istrinya Aisyah untuk minta diruqyah. Dan Nabi pernah meruqyah dan pernah diruqyah. Ya, oleh karenanya kata para ulama bahwa meruqyah sendiri itu bagus. Ya, meruqyah diri sendiri itu bagus. Tetapi meminta diruqyah selama ruqyahnya adalah ruqyah syar'iyah dan memang dia membutuhkan untuk diruqyah, misalnya dikarenakan dia mendapatkan kondisi yang lain di dalam tubuhnya, menurut pendapat yang paling kuat tidak masalah selama ruqyahnya adalah ruqyah syar'iyah. Itu pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Allah alam bisawab. Ada penelepon dari Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan, Bapak. Nah, mau bikin tanya, Pak Ustaz. Nah, ini yang kami tanyakan yang kemarin, kami belum paham, Pak Ustaz. Mm-hmm. Pada saat itikaf di masjid, sholat-sholat apa saja yang dilakukan, Pak Ustaz? Soalnya apa? Di tempat kami, yang biasa dilakukan adalah sholat taubat, sholat bau-bau, sholat walidin, sholat tasbih, dan sholat tahajud. Itu dilakukan pada saat tengah malam, Pak Ustaz. Yang kedua, apakah tadi sholat apa, Pak? Yang, Pak Ustaz? Sholat, sholat bau-bau. Nasihatnya, Pak Ustaz. Salat apa tadi yang kedua, Pak? Salat bau-bau, Bapak bilang. Ah, betul, salat taubat, salat bau-bau. Yang ketiga? Yang ketiga salat walidin. Walidin. Ah, betul. Salat tasbih. Salat tahajud. Nah, kemudian sujud syukur, Pak Ustaz. Itu ritual yang dilakukan di saat iktikaf di 10 hari terakhir. Nah, betul-betul itu dilakukan pada saat tengah malam itu, Pak Ustaz, kira-kira jam 12 atau jam 1, Pak Ustaz. Baik, itu saja, Bapak. Betul, Pak Ustaz. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi dalam masalah ini, tidak ada penghususan sholat-sholat tertentu. Jadi Nabi tidak pernah mengucapkan sholatlah tasbih di malam Lailatul Qadar atau sholat ini, tidak. Tetapi Nabi menyebutkan secara umum, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang sholat malam di Lailatul Qadar, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Tidak perlu dihususkan, apalagi tadi namanya juga saya baru dengar, mohon maaf Bapak, ada sholat bau-bau, ada sholat apa, wadin atau apa, banyak ya, walidin, maksudnya walidain barangkali ya, walidin, ada sholat walidin, macam-macam sekali. Itu kita tidak mendapatkan dalam kebiasaan, atau dari contoh Nabi ya, kita tidak mendapatkannya. Lalu apa yang harus Bapak lakukan? Bapak di malam Lailatul Qadar, kalau ingin memperbanyak sholat sunnah, silahkan. Ya, ketika Bapak itikaf 10 hari terakhir, silahkan perbanyak sholat sunnah. Tapi nggak perlu dihususkan, ini sholat walidin lah namanya. Kita nggak tahu caranya gimana, bentuknya tidak tahu. Ya, kalau kita ingin tahu, kemana kita cari misalnya? Apakah kepada hadis-hadis Nabi? Kalau nggak ketemu, lalu siapa yang kita ikuti? Sederhananya kan begitu. Ada sholat bau-bau tadi. Itu kita, kalau saya misalnya ingin melakukannya, di kitab apa saya dapatkan? Apakah di Bulughul Maram, ataukah di kitab apa namanya Al-Muntaqa, atau kitab apa saya mendapatkannya? Hadis riwayat siapa yang menceritakan sholat walidin atau sholat yang lain yang macam-macam itu? Kita tidak mendapatkannya. Sholat adalah masalah ibadah, dan ibadah sifatnya tauqifiyah. Apa yang datang dari Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi, itu yang kita lakukan. Oleh karenanya saya tidak mengetahui ada sholat-sholat yang tadi disebutkan namanya, berbagai macam itu, saya tidak mengetahui. Yang harus dilakukan, silahkan sholat dua rakaat semampu kita. Sampai subuh, semampu kita silahkan. Ya. Atau kalau mau dicampur dengan ibadah yang lain, baca Quran, berzikir, beristighfar, bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Yang pasti, kalau Nabi tidak menghususkan ibadah tertentu, kita pun jangan menghususkan. Karena sebaik-baik contoh adalah Nabi, sebaik-baik teladan adalah Nabi, sebaik-baik yang diikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Dan barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak diperintahkan oleh Nabi dalam masalah ibadah, maka dia tertolak. Ya, Allah alam bisawab. Ada Ummu Khadijah di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ummu. Iya, mau bertanya gini Ustaz. Yang kita tahu kan kalau doa iftitah itu kan yang dicontohkan Rasul kan banyak ya Ustaz. Ada yang Allahumma ba'id, Allahumma apa ya Ustaz, Allahu Akbar kabiro. Ya itu yang lama punya saya gitu kan gitu. Jadi pertanyaan saya gini, Kalau zikirnya setelah salat fardu, apa ada banyak juga yang dicontohkan Rasul gitu. Yang saya ikuti hanya istighfar 3 kali itu Ustaz, subhanallah, iya, alhamdulillah, Allahu Akbar, yang itu. Adakah yang lain gitu juga seperti doa kita gitu, ada banyak macam gitu ya Ustaz. Baik, nah, itu terus, saja Ibu. Maaf, ada yang kedua ya Ustaz gini. Tadi kan ada Ustaz menyinggung tentang ilmu falsafah gitu. Saya mau bertanya apa beda dengan falsafah ilmu gitu, dengan ilmu falsafah? Falsafah ilmu. Karena ada saya lihat di salah satu universitas pakai ada muatan SKS-nya pelajaran falsafah ilmu gitu Ustaz. Baik. Nah, syukur Ustaznya penjelasannya nanti. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi, sebelum masalah falsafah ilmu, adalah terkait dengan doa iftitah ya. Doa iftitah itu kan berbeda-beda. Kalau zikir beda-beda juga atau tidak. Allah alam bisawab ya. Apa yang sudah kita ketahui, sebenarnya kalau kita bicara ilmu agama, itu jauh lebih sedikit daripada apa yang belum kita ketahui. Ya. Atau dengan ungkapan lain, apa yang belum kita ketahui dari agama ini ternyata jauh lebih banyak daripada apa yang sudah kita ketahui. Sederhananya begini, misalnya para ulama menyebutkan ada 12 jenis doa iftitah. 12 jenis doa iftitah. Berapa yang kita hafal? 1, 2, 3, 4. Atau kurang dari itu misalnya. Kalau dari 12 iftitah atau dari sekian belas iftitah hanya satu yang kita hafal, artinya lebih banyak, lebih dominan yang kita belum tahu daripada yang sudah kita ketahui. Oleh karenanya kalau kita membaca, kemarin pernah di rubrik Serambi Nabawi, kita membahas zikir-zikir setelah sholat. Ada zikir-zikir yang lain yang memang pernah dibaca oleh Nabi atau diajarkan oleh Nabi, tetapi apa namanya, kita mungkin baru tahu atau baru mengetahuinya, dan itu banyak yang seperti itu, ya, banyak yang seperti itu. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang ada di buku A itu telah mencakup semua zikir yang pernah dibaca oleh Nabi. Nggak bisa seperti itu, tidak bisa, ya. Barangkali ada di buku yang lain yang membicarakan zikir Nabi, ya, tetapi lebih banyak daripada buku yang lain. Ya misalnya kalau kita baca kitab Al-Azkar, Imam Nawawi nulis kitab Al-Azkar, atau ulama kontemporer ada namanya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani menulis kitab apa Hisnul Muslim. Itu banyak riwayatnya. Tapi sebagian ulama yang datang kemudian meringkas lagi. Ya meringkas lagi. Ini yang didawamkan oleh Nabi misalnya. Artinya kita ketika kita mengamalkan sesuatu, ya, kita tidak boleh tergesa-gesa memponis apa yang diamalkan oleh manusia, oleh orang lain, tidak ada dasarnya. Belum tentu, ya. Saya dulu membaca penjelasan bahwa kalau kita di Lailatul Qadar membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, tidak perlu pakai karim. Ternyata lama-lama kita belajar, ketemu riwayat yang memakai karim. Artinya dulu kita terlalu tergesa-gesa di dalam menghukumi sesuatu. Padahal hendaknya kita mengatakan tidak tahu atas sesuatu yang memang kita tidak tahu. Oleh karenanya saya katakan bahwa dalam ilmu agama ini, apa yang belum kita ketahui jauh lebih banyak daripada apa yang sudah kita ketahui. Yang kita ketahui mungkin hal-hal yang sifatnya praktis yang harus kita lakukan sehari-hari. Tapi banyak pembahasan itu luas. Apalagi kalau kita baca kitab-kitab fikih itu pembahasan begitu luas ya. Oleh karenanya ini menjadikan kita termotivasi untuk terus belajar dan berhati-hati. Berhati-hati dalam mengamalkan sesuatu dan juga berhati-hati di dalam mengomentari atau menghukumi sesuatu. Itu yang pertama. Adapun apa yang dimaksud dengan apa namanya falsafah ilmu ya, tentunya kalau kita kuliah ada itu pelajaran falsafah ilmu. Itu lebih kepada cara pandang apa namanya hakikat ilmu, apa itu ilmu, lalu apa namanya definisinya dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam ilmu filsafat, yaitu ilmu yang tadi dicela oleh para ulama salaf, dia adalah filsafat yang datang dari Yunani ya, yang dia berisi kaidah-kaidah akal yang digunakan oleh golongan-golongan yang menyimpang untuk menolak ayat-ayat atau hadis-hadis sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah, atau untuk mentakwil ayat-ayat atau hadis-hadis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan misalnya Asy'ariyah dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan barangkali Ibu ya, walaupun saya tidak terlalu tahu perbedaannya apa. Tapi yang saya tahu dulu waktu kita belajar filsafat ilmu lebih kepada apa? Definisi ilmu, lalu urgensi ilmu dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau misalnya saya hanya mempunyai apa ini? Berpuasa atau apa? Saya hanya mempunyai berpuasa di hari dua hari dalam seminggu, sedangkan saya banyak ketinggalan puasa Ramadan. Jadi mana yang lebih diutamakan, apakah puasa sunat kemis atau mengkodok puasa? Jelas mengkodok lebih utama. Kita tidak dosa tidak puasa sunnah, tapi berdosa kita kalau tidak mengkodok puasa yang wajib. Kalau sampai kita meninggal itu tetap jadi hutang untuk kita. Utamakan yang wajib ya, utamakan yang wajib, prioritaskan yang wajib. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik saya orangnya keras hati, temperamental, dia selalu mengajak saya bertengkar, lohas pele. Saya yang selalu minta maaf dulu, tetapi beberapa waktu mengajak bertengkar lagi. Saya lebih baik diam dan agak menjauh demi menghindari maksiat. Apa sikap saya tersebut menghalangi pahala untuk menjalankan puasa Ramadan besok karena kami belum bertegur sapa? Saya khawatir amal saya tidak diterima. Tidak ada kaitan dengan amal diterima atau tidak diterima. Ya, artinya menghindari itu kan bukan membenci. Apalagi tadi sudah dikatakan saya sudah memaafkan, tidak ada kesalahan, tapi saya menjaga jarak agar tidak terjadi konflik. Itu ya saya rasa pilihan ya, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kita menanam kebencian, kita menanam permusuhan, itu yang jadi masalah. Tapi kalau kita menghindar untuk sekedar menghindari apa namanya, menghindari konflik dan lain sebagainya, kalau menurut saya tidak masalah selama kita tidak memutus tali silaturahmi. Artinya tetap kita datang, tetap kita bertanya kabar dan lain sebagainya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa saja yang terhapus ketika bermaksiat sendirian? Apakah amalan sepanjang tahun atau amalan hari itu saja? Tergantung apa maksiatnya. Enggak semua maksiat itu menghapus amalan. Meninggalkan sholat asar itu menghapus amalan. Melakukan syirik besar itu menghapus amalan. Harus jelas apa maksiatnya. Tidak semua maksiat merusak apa namanya amal yang lain. Ada amal-amal yang merusak. Contohnya apa? Allah katakan wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang kalian berikan sedekah. Itu membatalkan. Tapi enggak semua maksiat itu membatalkan amal ibadah. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Salam Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Azka. Iya Pak Azka. Ini mau bertanya tentang bid'ah dan Pak Ustaz. Silahkan Pak. Begini, di kampung kami ini kan ada tahlilan Pak Ustaz ya. Kemudian ada zikir berjemaah setelah sholat. Kemudian maksud saya ini Pak Ustaz, saya bertanya, kenapa seperti ini? Bahasanya kita beda mazhab, kita ini adalah mazhab Syafi'i. Maksud saya Pak Ustaz, kata siapa Pak yang mengatakan kita mazhab Syafi'i? Kata orang-orang yang masyarakat di sekitar Bapak. Masyarakat sini ya. Baik. Masyarakat sekitar bilang kenapa kita berbeda sama yang saya tonton di TV-TV? Mereka bilang, kita kan mereka itu masyarakat Maliki atau masyarakat kita ini alasannya masyarakat Syafi'in. Maksud saya gini Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz jelaskan itu yang masyarakat Syafi'in tentang ibadah. Saya sholat, jemaat bagaimana zikirnya, kalau orang meninggal itu bagaimana, apa kata cakap 7 hari sekarang dengan siapa Ustadz. Baik, itu saja Bapak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pelajari selama ini sudah 110 pertemuan, itu semua berdasarkan mazhab Syafi'i, yaitu kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Itu kitab fikih ya, termasuk lumayan, dia kitab fikih pertengahan, ya tidak terlalu dasar tapi tidak terlalu tinggi, dia kitab fikih pertengahan di mazhab Imam Syafi'i. Jadi selama ini yang kita ajarkan fikihnya adalah sesuai dengan pemahaman Imam Syafi'i. Tetapi terkadang sebagian kaum muslimin mengklaim, mengaku bahwa dia mengamalkan mazhab Syafi'i. Ya, tetapi dalam amaliyahnya, dalam kesehariannya malah tidak sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Ini yang banyak terkadang kita dapatkan di lapangan, di masyarakat ya. Misalnya kalau di mazhab Imam Syafi'i tidak boleh berkumpul-kumpul lebih dari 3 hari. Nah, itu dalilnya banyak ya, baik itu perkataan Imam Syafi'i itu sendiri, perkataan Imam An-Nawawi, lalu perkataan para ulama mazhab, mazhab-mazhab Syafi'i ya, para ulama mazhab itu banyak. Kalau kita ingin kaji di satu pertemuan itu panjang pembahasannya. Intinya bahwa para ulama Syafi'iyah menganggap berkumpul lebih dari 3 hari itu adalah sebagai perbuatan yang makruh, perbuatan yang dibenci, itu akan memperbaharui kesedihan. Ya, tetapi yang terjadi adalah apa yang menjadi keyakinan di mazhab Imam Syafi'i itu malah diamalkan sebaliknya. Jadi ada orang melakukan tadi Bapak bilang tahlilan atau apa istilahnya, mereka mengklaim itu adalah atas dasar mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang mana? Di dalam kitab yang mana? Justru sebaliknya, di dalam kitab induk di Imam Syafi'i Al-Umm ya, kalau mau nanti kita bisa nukilkan di lain kesempatan, itu jelas dikatakan, aku memandang kata Imam Syafi'i berkumpul lebih dari 3 hari di rumah jenazah yaitu sebagai niyahah, sebagai bentuk meratap yang dilarang oleh agama. Ya. Jadi ini ya, oleh karenanya ya saya rasa, lalu mereka katakan, oh itu yang beda sama kita itu mazhabnya Maliki. Kita enggak paham, saya bahkan enggak paham mazhab Maliki sama sekali. Tidak pernah satu pun kitab Maliki saya pelajari dalam masalah fikih. Yang pernah saya pelajari ya kalau tidak Syafi'i, Hambali. Walaupun yang lebih dominan kitab Syafi'i dibandingkan kitab Maliki. Ya. Jadi kadang ya hanya semacam satu klaim tanpa dasar ya, klaim-klaim ucapan yang tidak mendasar. Sebagian orang menulis, ada sebagian ustaz menulis buku tentang apa pendapat Imam Syafi'i yang diselisihi oleh para pengikut yang mengaku Imam Syafi'i. Ada, saya punya bukunya di rumah, tebal. Itu bagus itu kalau dibahas insya Allah di lain kesempatan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau saya boleh tahu, Masya Allah, Ustadz lulusan mana? Pertanyaan saya selanjutnya, apakah boleh kita sholat tarawih di rumah langsung setelah melaksanakan sholat sunnah ba'diyah isya sendirian sebelum jam 12 malam pada bulan Ramadan? Saya secara pendidikan alhamdulillah Allah berikan saya kenikmatan pernah kuliah ya, menempuh S1 di kota Son'a di Yaman ya, di kota Son'a di Universitas Andalus. Begitupun saya pernah kuliah di kampus di Indonesia ya, Universitas Muhammad bin Suud, dan sekarang alhamdulillah sedang menyelesaikan S2 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, itu pendidikan saya. Adapun yang kedua, masalah tadi apa? Masalah sholat tarawih setelah ba'diyah isya dilakukan di rumah sendiri sebelum jam 12 tidak ada larangan. Boleh-boleh saja. Ya, hadis Aisyah mengatakan bahwa Nabi pernah sholat malam di awal, pernah sholat malam di tengah, dan pernah sholat malam di akhir. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan, bagaimana pandangan syariat Islam terkait dengan jasa pawang hujan? Ya, kalau seperti yang viral kemarin, tentunya itu dilarang dalam agama. Ya, pawang hujan dalam pengertian yang viral, dibuat ritual-ritual, tradisi-tradisi, ini bertentangan dengan akidah Islam. Dalam Islam ada nggak, Ustadz, ritual meminta hujan? Ada, tapi kita sebut dengan istisqa, sholat istisqa, yaitu meminta hujan, sholat meminta hujan. Nabi dalam riwayat yang sahih pernah berceramah di atas mimbar, lalu datang orang yang berteriak-teriak, ya Rasulullah, kekeringan di mana-mana, hewan mati, tumbuhan mati, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Maka Nabi di atas mimbar berdoa, turun hujan. Itu boleh, ya. Tetapi kalau dengan ritual-ritual, ya, dengan apalagi dengan memohon kepada apa dewa-dewa atau apa namanya, ya, dengan meminta bantuan jin dan lain sebagainya, ya, tentunya ini tidak diperbolehkan. Ya, yang menentukan hujan atau tidak hujan Allah, dan menurunkan hujan adalah diantara kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakfik, ya, Ustaz. Allahi barikfik. Ini Ustaz anak tanya masalah ini doa Ustaz. Ini mohon diartikan ya Ustaz, ya. Doanya kayak gini Ustaz. Allahumma ufir lana fi laylatina hadihi ajma'in wahabil musyi'ina minna lil musyfinin, gitu. Ini doa untuk apa dan apa ini maknanya Ustaz? Mohon penjelasan. Baik, Ustaz. Baik, diulang tadi Allahumma ufir. Allahumma ufir lana fi laylatina hadihi ajma'in. Baik, Allahumma ufir lana fi laylatina hada ajma'in. Ya Allah, ampunilah kami semua di malam ini. Lalu? Wahabil musyi'ina minna lil muhsinin. Wahabil. Wahabin. Wahabil musyi'ina. Wahabil muhsinina. Musyi'ina. Musyi'ina. Iya. Musyi'ina. Mungkin maksudnya adalah tunjukkanlah orang-orang yang musyi itu orang yang melakukan kejelekan menjadi orang-orang muhsinin yang melakukan kebaikan. Jadikan orang yang diantara kami yang musyi'in yang melakukan kejelekan menjadi yang rajin melakukan kebaikan. Ya, wahabil gitu ya saya. Wahabil musyi'ina minna lil muhsinin gitu ya. Wahadzir. Wahadzir atau apa? Habil Ustaz. Wahabil musyi'ina. Wahabil. Ya, wahabil. Wahab. Saya enggak nyambung artinya. Wahab. Wahabil musyi'ina. Karena ba, Ustaz, wahabil. Wahab. Wahab itu kan memberi, ya. Rabbana hablana. Wahab. Habil. Oh, hab. Oh. Iya. Hab pakai hak kecil. Hab. Habil. Wahabil gitu. Wahabil musyi'ina. Harus ditulis agar saya tahu gimana. Ya. Harus ditulis, nanti dikirim WA-nya biar kita lihat tulisan Arabnya bagaimana. Wahabil musyina abba gitu Ustaz. Ba-nya iya, sebelum ba-nya huruf apa? Wa setelah waw ba. Huruf apa? Wahabil, wahabil gitu. Ha atau ha? Ha, wahabil. Waha. Ha. Ha kecil. Ya, wahabil musyina. Wahabil musyina. Inna lil muhsinin. Lil muhsinin. Jadikanlah apa orang-orang yang berbuat jelek kepada kami menjadi berbuat baik. Itu barangkali artinya. Inna lil muhsinin. Minna lil muhsinin. Minna di antara kami kepada kepada orang menjadi, pokoknya itu doa agar orang-orang yang jelek akhlaknya, jelek perangainya kepada kita menjadi orang-orang yang muhsin yang baik. Allah kalau minna itu ya, minna lil muhsinin gitu minna, ya. Minna di antara kami. Iya. Musyi'ina minna. Ya. Musyi'ina minna, orang yang berbuat jelek minna di antara kami. Lil muhsinin, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi jadikanlah orang-orang yang musyi'in yang melakukan kejelekan minna di antara kami mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Jasa kelahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Ayu di Aceh. Di zaman sahabat seperti kelompok yang membunuh sahabat Utsman, dinamakan kelompok apa? Kalau saat itu mereka disebut kelompok apa? Bughoh, ahlul bughoh, yaitu para pemberontak, dan mereka orang-orang yang memang sesat ya, cikal bakal khawarij ya, cikal bakal khawarij, golongan yang menyimpang. Dan puncaknya khawarij muncul pada masa Ali bin Abi Thalib ya, pada masa Ali bin Abi Thalib muncul kelompok khawarij ya, yang mengkafirkan para sahabat Nabi, baik itu Ali maupun Muawiyah yang saat itu menjadi pemimpin di Damaskus ya. Ini golongan yang sesat. Kalau para ulama mengistilahkannya ahlul ahwa wal bidah, kelompok para pengikut hawa nafsu. Allah alam bissawab. Ada Pak Darlih di Sumatera Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Ini menanyakan salat sunat ini yang istirof. Salat sunat? Istirof. Istirof. Ya. Saya baru mendengarnya Pak. Ya, apa ada di salat sunat istirof ini? Istirof. Ya. Baik. Itu saja Bapak. Kedapan dikerjakan itu kalau ada. Baik. Dan saya benar-benar di CCTV ada beberapa dikerjakan sebelum ini, sebelum khutbah, kasih naik khutbah. Salat i'tiraf itu? Ya. Baik. Maksudnya dikerjakan di hari Jumat? Ya, hari Jumat sebelum ini dan belum kasih naik mimbar. Baik. Itu saja Bapak. Ya, itu saja berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini kita sudah dapat tiga istilah baru ya. Saya baru dengar juga ini. Salat i'tiraf. I'tiraf itu kan dari kata i'tarofa ya'tarifu i'tirofan. Artinya pengakuan. Salat pengakuan. Tadi ada salat bau-bau ya. Lalu ada salat walidin. Ini ada yang ketiga, salat i'tiraf. Allah lebih sahab, saya tidak mengetahui ada jenis sholat ini i'tiraf. Sholat i'tiraf. I'tiraf itu i'tarofa ya'tarifu i'tirofan, pengakuan. Ya. Apakah ada dasarnya? Kita tidak, baru mendengar. Tapi Ustaz, kalau dilakukan sebelum Jumat, ada tidak? Itu namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Diistilahkan oleh para ulama sholat sunnah mutlak. Barang siapa yang berangkat dari rumah dalam kondisi bersuci, kemudian dia sampai di masjid, dia tidak memisahkan dua orang, lalu dia sholat dua rakaat sampai imam naik ke atas mimbar, ya, maka diampunilah dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang lain. Artinya itu ada, ya, sholat mutlak yang dilakukan sebelum imam naik ke atas mimbar. Kalau itu maksudnya silahkan, itu disunnahkan. Berapa jumlah rakaatnya bebas, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Tapi kalau sholat dengan istilah i'tirab, saya baru mendengar ya. Saya baru mendengar ada istilah sholat sunnah i'tirab. Kalaupun itu dilakukan sebelum Jumat, sebelum imam naik ke atas mimbar, yang kita ketahui selama ini dari hadis-hadis Nabi, itu sholat sunnah mutlak. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik. Mohon maaf ya para pemirsa Niaga TV, banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini, tetapi karena waktu yang terbatas kita belum sempat membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah di kesempatan yang lain esok hari kita bacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat, mengampuni dosa-dosa kita. Yang benar tentunya semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang salah datang dari saya sebagai manusia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.